Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sampai pelajaran apa? Halaman berapa? 22. I'rabul af'al. Ya. I'rabul af'al. I'rab dari fi'il-fi'il. Naam. Al-fi'lu mu'rab mabni. Jadi fi'il terbagi menjadi dua. Fi'il kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata kerja, ya. Dalam bahasa Arab fi'il. Nah, fi'il ada dua macam. Ada yang disebut mu'rab, ada yang disebut mabni. Sebagaimana dalam isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa pengertian mu'rab. Al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mu'rab adalah yang berubah akhirnya. Akhir berarti huruf terakhir dari fi'il tersebut. Dengan sebab masuknya amil. Amil itu bisa kita artikan penyebab atau perubah, ya. Karena adanya penyebab yang merubah, maka akhirnya akhir sebuah fi'il itu berubah-ubah. Misalkan fi'il mudhari yadribu. Yadribu selama tidak ada apa-apa di depannya, dia tidak berubah. Ya kan? Yadribu saja. Tapi kalau di depannya ada amil, ada penyebab yang nantinya akan merubah belakangnya, maka belakangnya bisa berubah. Nah, itulah namanya fi'il yang mu'rab. Nah, kalau yang di depannya ada apa-apa, di depannya tidak ada apa-apa, ya begitu saja, namanya mabni. Paham ya? Nah, jadi yang namanya mu'rab, kalimat atau kata yang mu'rab, yaitu kata yang akhirnya tersebut bisa berubah. Di mana perubahannya disebabkan karena ada amil. Ada sesuatu yang menyebabkan berubah. Mithlu, contoh. Yaktubu. Yaktubu, ini fi'il amr atau fi'il madi. Nasrun. Apa cirinya fi'il mudhari di situ? Antum tahu itu fi'il mudhari dari mana? Ah, Sarbini, tahu fi'il mudhari dari mana? Hah? Disebut huruf apa itu? Disebut huruf na itu. Iya, nama hurufnya huruf apa? Huruf anita. Huruf apa, Usman? Na'aitu, anita. Itu huruf apa namanya? Mudhara'ah. Nah, jadi kita mengetahui ini fi'il mudhari' karena di depannya ada huruf anita. Atau huruf na'aitu. Nah, yaktubu Ini fi'il. Kita ketahui fi'il itu ada dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, untuk mengetes apakah dia mu'rab atau mabni, kita masukkan amil. Di antara amil contohnya, lan. Masukkan lan, ternyata berubah. Lan yaktuba. Masukkan lam, berubah. Lam yaktub. Nah, itu namanya mu'rab. Coba fi'il madi, zahaba. Masukkan lan, tetap lan zahaba. Malah enggak bisa lan masuk pada zahaba. Atau masukkan apa di depannya, tetap zahaba, di mana saja zahaba. Sekarang yajlisu. Lan yajlisa. Lam yajlis. Yaqra, yaqra'u. Lan yaqra'a. Lam yaqra'. Nah, sudah belajar meng-i'rab belum? Belum? Hah? Sudah? Belum? Nah, kita lihat tandanya. Yaktubu itu akhirnya dengan dommah. Dommah ini merupakan tanda apa? Abu Siddiq. Kalau pada fi'il mudhari' ada dommah, itu tanda apa itu? Marfu'. Naam, sahih. Yaktuba ini tanda apa? Abu Bakar. Mansub. Yaktub Abu Hamad. Majzum. Nah, antum lihat, hafalkan. Di antara yang menyebabkan dia nasab adalah lan. Nanti banyak, tapi ini sebagai contoh saja, lan. Kalau ada lan, maka rubah menjadi fathah. Yang tadinya domah dijadikan fathah. Kalau ada lam, yang tadinya domah ganti menjadi sukun. Nah, ini contoh yang mu'rab. Contoh yang lain. Sahdan, fi'il yang lain selain yang di sini. Apa? Yaftahu, masukkan lan. Masukkan lam. Lam yaftah. Nah, tanda rofaknya fi'il mudhari' yang bersambung di belakangnya dengan wawul jamaah, tandanya dengan apa? Mujahid. Tanda rofaknya dengan apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah. Coba digabung dengan wawul jamaah. Sudah belajar belum gabung dengan wawul jamaah? Belum. Benar ini? Sudah ini. Belum? Naam. Belum ya? Yes, nantilah. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Ammal mu'rabu minal af'al fahuwal mudari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inathi au nunut tawkidi. Sedangkan mu'rab dari fi'il-fi'il. Fi'il ada berapa ya Musa? Fi'il ada berapa? Ada berapa macam fi'il? Abdullah. Apa saja? Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, mu'rabnya dari fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Selain itu mabni. Fi'il madi, mabni. Fi'il amr, mabni. Nah, yang mu'rab hanya fi'il mudhari'. Illa kecuali, tapi dikecualikan. Ada fi'il mudhari' yang mabni juga. Idza dakhalat alaihi nunul inas. Kalau masuk pada fi'il mudhari' itu nun inas. Yani nun niswah. Coba yajlisu masukkan nun niswah. Rifai. Belum bisa. Ah, Abu Bakar. Bisa mengirap ini belum? Ya jilisu, ya jilisani. Ya jilisuna. Sudah? Semuanya sudah dipelajari belum? Hah? Sudah? Adi, sudah belum? Ya jilisu, ya jilisani, ya jilisuna. Sudah? Sudah. Harusnya sudah bisa ini. Yes, jalan terus. Au nun taukid atau nun taukid. Lihat contohnya. Nunul inas atau dengan kata lain nun niswah. Contohnya yajlisna. Nah, kalau masuk padanya nun niswah yajlisna, maka dia tidak lagi mu'rob, tetap mabni. Mabni ala apa? Ala sukun. Ala sukun ala fathah. Ala sukun. Terus fa'ilnya mana? Ya nun niswah itu fa'il. Itu pelakunya. Ya, jadi kalau kita mi'rob nanti nun niswah fi mahali raf'in fa'il. Ya jilisnya tetap sukun. Antum masukkan lan tetap sukun. Lan yajlisna. Masukkan lam. Lam yajlisna. Tidak berubah dia. Sekarang tajlisna. Nah, ini juga sama. Hanya kalau yajlisna itu untuk ghaib apa mukhatab? Yajlisna ghaib atau mukhatab? Orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan? Orang yang dibicarakan. Kalau tajlisna, orang yang diajak bicara. Tajlisna. Kemudian contoh yang lain, yasjudna. Tinggal masukkan nun saja di belakangnya. Artinya, mereka perempuan sujud. Mereka perempuan duduk. Tajlisna, kalian perempuan duduk. Tasjudna, kalian perempuan duduk. Jamak ya. Tinggal dimasukkan nun di belakangnya. Kalau depannya ya berarti ghaib, yakni yang diajak bicara. Kalau di depannya ta berarti yang diajak bicara. Sekarang contoh nunut taukid. Ini juga mabni. Tidak mu'rob. Yaktubu. Asalnya yaktubu. Kemudian kalau kemasukan nunut taukid, tinggal kasih nun di belakangnya. Ada nunut taukid yang disebut khafifah. Khafifah itu ringan. Ada yang disebut sakilah, berat. Kalau yang ringan, maka nunnya cuma satu. Jadi tinggal gabungkan, yaktuban. Kalau yang berat, nunnya dua, yaktubanna. Nah, gitu. Nah, taukid itu maksudnya untuk menguatkan. Jadi, kalau antum mengatakan, yaktubu, dia menulis. Cuman mengatakan dia menulis. Tapi kalau yaktuban, betul-betul dia menulis. Sungguh dia lagi menulis. Yaktubanna, sungguh benar-benar dia sedang menulis. Nah, lebih kuat kalau sakilah. Bedanya tinggal tambah nunnya saja. Yasjudu, yasjudanna. Nah, kalau kemasukan nunu taukid, tidak lagi mu'rob. Jadinya mabni. Masukkan lam, ya tetap lam yaktubanna. Masukkan lan, lan yaktubanna. Masukkan lam pada yasjudanna, tetap lam yasjudanna. Paham ya? Nah, selain itu, mu'rob. Jadi kesimpulannya, pada fi'il mudhari yang mabni hanya kalau kemasukan nun niswah. Atau kemasukan nun taukid. Kalau kemasukan nun niswa, berarti dia mabni ala apa? Sukun. Kalau dia kemasukan nun taukid, berarti mabniun ala fathah. Paham ya? Selain itu, mu'rab. Nah, coba sekarang yadribu. Jadikan atau masukkan nun niswa, Abdul Hamid. Yadribu. Masukkan nun niswa, nunul inath. Nah, Ba Syafiq, masukkan nun niswa. Yadribna. Masukkan nun taukid, Syafiq. Syafiq. Kum, Syafiq, kum. Masukkan nun taukid. Apa tadi kalau masuk nun taukid? Mabni ala apa? Mabni ala? Hah? Apa? Ke depan ini. Syafiq ke depan. Duduknya di belakang. Mabniun ala apa kalau kemasukan nun taukid? Ala sukun. Kalau masukan nun niswa, mabniun ala apa? Sukun juga. Kalau kemasukan nun taukid. Ijlis-ijlis. Kum ya Adi. Kalau kemasukan nun taukid, mabniun ala apa? Sukun. Kalau kemasukan nun niswa, kasroh. Allah mustan. Tadi kemana Adi? Habis dari mana? Nah, mijlis-mijlis. Saya ulang ya. Fi'il mudhari, kalau bergabung dengannya nun taukid, berarti dia mabni alal fathah. Contoh, yadribanna. Yadriba. Nunnya kan taukid. Tidak dibahas. Yang dibahas, yadribanya itu. Kalau kemasukan nun niswa, mabni alal sukun. Yadribna. Anda jangan lihat nunnya. Yadribna. Mabni alal sukun. Nah, paham ya? Nah, Hasan, kum. Kalau kemasukan nun taukid, mabniun ala apa? Hah? Ala? Fathah. Kalau kemasukan nun niswa, mabniun ala apa? Sukun. Sekarang, contoh. Yaj'alu, masukkan nun niswa. Yaj. Iya, yaj'alu asalnya. Masukkan nun niswa. Jadinya apa? Ayo. Katanya mabjun ala apa? Jadikan nun niswa. Yaj. Ijlis. Abdul Qahar Al-Jawi. Ya ja'alu masukkan nun niswa. Ya ja'alna. Nah, gampang lah insyaallah ya. Wal mabni huwa. Sekarang yang mabni, ma lazima akhiruhu halatan wahidatan, yaitu yang selalu tetap akhirnya pada satu keadaan. Ya begitu-begitu saja. Dari dulu AA saja. BB saja. Enggak berubah kanannya, enggak berubah kirinya. Mithlu, contoh. Kataba. Fi'il apa ini? Apa Musa? Naam. Apa maknanya? Fataha. Naam Nasrun. Fi'il apa ini? Apa maknanya? Zahaba. Abdullah. Apa maknanya? Telah pergi. Uktub. Naam. Abdullah Muna. Apa maknanya? Tulislah. Iftah. Mukhlis. Apa maknanya? Naam. Idhab. Naam. Fikri. Apa maknanya? Pergilah. Nah, jadi fi'il madi dan fi'il amr intinya atau kesimpulannya mabniyun. Kalau fi'il madi mabniyun ala kasroh. Ah, disuka kasroh ini. Kasroh terus. Khofat terus ini. Jangan suka yang khofat, suka yang rofa. Khofat itu artinya apa? Yang di bawah. Suka yang rofa, yang di atas. Nah, jadi fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Tetap begitu-begitu saja keadaannya. Kemasukan amil ataupun tidak. Kalau fi'il madi mabniun alal fathi. Kalau fi'il amr mabniun ala sukun. Nah, nanti lebih lanjutnya ada pembahasan sendiri. Ini secara asalnya ya. Wal mabniu minal af'al, yang mabni dari fi'il, huwa al madi. Yang pertama madi. Wal amru, yang kedua fi'il amr. Wal mudari'u, dan yang ketiga fi'il mudari'. Kalau bagaimana ya Abdul Alim? Kapan fi'il mudari' itu mabni? Naam, kalau kemasukan nunut taukid, mabniun ala madha? Kalau nunun niswa, sukun. Idza tasalat bihi nunul inas au nunut taukid, kalau masuk padanya nun niswah atau nun taukid. Nah. Ya. Paham ya? Paham enggak ini? Al fi'lul mudhari' al mu'rab, fi'il mudhari' yang mu'rab. Itu yang berubah akhirnya karena ada amil. Marfu'un. Contoh yaktubu, mansubun, lan yaktuba, madzumun, lam yaktub, yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Nah, coba sekarang saya berikan fi'il, antum masukkan lan dan lam. Ya ja'alu Muhammad az-zamil. Lan dulu, lan. Kalau lan menjadikan apa setelahnya? Ula. Yang berubah akhirnya saja. Lan yaj'a. Lu apa li? Nah, lihat di atasnya itu. Yadhabu menjadi apa? Lan yadhaba. Sekarang yaj'alu Musa. Lan. Nam. Lam. Lam yaj'al. Yansuru. Abdullah Muna. Lan. Lan yansoro. Yansuro. Lam. Lam yansur. Nah, sekarang itu ada jadwal untuk mempermudah antum. Al-af'alul mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Al-af'al. Kemudian ada marfu', mansub, madzum. Contoh tanda ya. Al-mudari'us sahihul akhir, mudhari' yang akhirnya sahih. Akhirnya sahih itu maksudnya apa, Rifai? Tidak diakhiri dengan huruf ilat. Huruf ilat apa saja, Musa? Usman. Alif, waw, dan ya. Jadi kalau tidak diakhiri dengan alif, waw, dan ya, berarti dia dinamakan sahih akhir. Nah, kalau marfu, lihat, yashrabu, contohnya. Tandanya apa? Marfunya dengan tanda apa? Domma. Mansub, lan yashraba, apa tandanya? Fathah. Lam yashrab, apa tandanya? Sukun. Itu kalau mudhari' sahih akhir. Jadi yang tadi kita bahas contoh-contoh tadi, itu sahih akhir. Ya, sahih akhir yaitu yang tidak diakhiri waw, ya, atau alif. Sekarang al-af'alul khomsah. Fi'il-fi'il yang lima. Apa itu af'alul khomsah? Imran, Salman. Af'alul khomsah. Nah, Mujahid sudah hafal al-af'alul khamsah? Hah? Sudah dapat belum al-af'alul khamsah? Sudah, harus hafal Mujahid, ha? Nah. Yaf'alu, yaf'alu apa? Yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, kalau dia marfu, contohnya yadhabani. Dia rofaknya dengan thubutun nun. Tetapnya nun. Yani nunnya tetap ada. Kalau rofak. Lan yadhaba. Kalau mansub, apa yang robnya? Apa? Tandanya apa? Hah? Hadfun nun, dibuang nunnya. Kalau kemasukan penjazem, lam. Sama. Hadfun nun. Nah. Ah, sekarang coba. Yan suroni Abdul Hamid. Masukkan lan. Mana Abdul Hamid? Ah, masukkan lan. Lan. Yan, bukan tan. Yan. Lan. Lan yan surona. Itu fathah. Ingat kalau al-af'al khomsa dibuang apanya? Dibuang nunnya. Yadhaba ini jadinya apa? Yadhaba. Paham ya? Sekarang kalau yan suroni masukkan lan. Coba. Lan. Oh, nunnya masih ada terus itu. Lan. Apa Ibnu Ismail? Ibnu Ismail, yansuroni, masukkan lan. Lan yansuro, panjang. Masukkan lam. Ibnu Ismail. Lam yansuro. Paham, Abdul Hamid? Tinggal buang nunnya saja. Nah, Adi. Yaj'alani, masukkan lan. Lan yaj'al. Nunnya dibuang. Lan yaj. Ala. Ya ja'alani masukkan lam. Lam ya ja'ala. Santa. Nah, itu dulu ya. Lanjutannya insyaallah kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam.